Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashadu an la ilaha illallah, tahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat thalabul ilmi dan berbagai macam kenikmatan yang la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan mengadakan durus melalui rekaman. Untuk mengisi waktu kita semuanya, barakallahu fikum, karena khawatir kalau libur terlalu panjang nanti akan banyak maklumat yang terlupakan. Akan tapi barakallahu fikum, pelajaran yang kita akan rekam hanya pelajaran Al-Hulal Adz-Dzahabiyyah Al-Tuhfah Tsaniyah. Harinya sama, insyaallah akan di unggah, diupload setiap Senin dan Rabu, biiznillahi ta'ala. Baik, kita melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Qala, fata'ifatun, ini ucapan penulis Al-Qulal, والناس في زمانهم بين إفراط وتفريط ووسط. Manusia di zaman mereka antara yang ifrat, tafrit dan wasat. Lebih-lebihan dan meremehkan dan pertengahan. Fata'ifatun tahassasat fil lughatil arabiyyati wa fatahum annaha wasilatun wa laysat lighayatin. Satu kelompok mengkhususkan fokus khusus dalam ilmu bahasa Arab dan terluput bagi mereka bahwasanya ilmu bahasa Arab adalah ilmu wasilah, perantara, bukan tujuan. Fafatahum al-fiqhu fid-dini, maka dia terluput dari fikih, ya, belajar fikih, pemahaman dalam agama ini. Artinya dia terlalu berlebihan fokus di dalam ilmu lughah saja, tidak mempelajari ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Kama fi talbisi iblis libni al-jawzi, sebagian dalam talbis iblis karyanya Ibnu Jauzi. Wa minhum man arada anha ka ba'di jahalati sufiyyati, di antara mereka ada yang berpaling dari bahasa Arab seperti orang-orang bodoh dari kalangan sufiyah. Wa minhum man tawassata fa akhadha min al-lughati al-arabiyyati ma yahtaju ilayh, di antara mereka ada yang pertengahan, mengambil bahasa Arab sesuai apa yang dibutuhkan. Wahtamma bi ilmi kitab wa sunnah. Dan setelah cukup yang dibutuhkan dari ilmu bahasa Arab itu, dia ihtimam, memiliki perhatian kepada ilmu Al-Quran dan sunnah. Fahabidallahu bihimuddina, maka Allah menjaga agama ini dengan mereka, orang-orang pertengahan tadi. Wa wasala ilaina biwasitatihimul khairul kathiru min Qur'anin wa tafsirin wa hadisin wa tauhidin wa fikhin wa ulumin syatta. maka telah sampailah kepada kita dengan perantara mereka kebaikan yang sangat banyak dari ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan berbagai macam ilmu yang lainnya. Amma al-yawma faqad a'rada an-nasu illa ma syaa'a Allahu 'anil lughati al-arabiyyati. Adapun hari ini, ini diucapkan Syekh Muqbil, rahimahullah ta'ala. Kita sebutkan Sahibul Hulat, tapi ini Muqaddimah ya, kita masih membaca Muqaddimah Takdim dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Baik. Hari ini kata beliau, manusia banyak berpaling. Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Faqad a'rada an-nasu illa ma syaa Allah 'anil lughati al-arabiyyah. Manusia banyak berpaling dari bahasa Arab kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa syughilu bil lughatil ajnabiyyati. Mereka tersibukkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya selain bahasa Arab. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu an yata'allama lughatal ibriyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu untuk mempelajari bahasa Ibriyah. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain. Baik, walam ya'mur as-sahabata kullahum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat semuanya. Amal yauma fashaghala biha syababul muslimu illa man rahimahullahu wa asbahati lughatul arabiyatu la tudrasu illa lil istibari wa badal istibari tasiru nasan mansiya. Adapun hari ini, kata beliau, para pemuda muslim tersibukkan darinya. Ini terlalaikan dari bahasa Arab, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Jadilah bahasa Arab tidaklah dipelajari kecuali untuk ujian saja. Setelah diujikan, jadilah bahasa Arab itu nasyan mansiyah, sesuatu yang dilupakan. Wa'adaul islami yunaffiruna anil lughatil arabiyyati min ajli an yastati'u an yuradu asyubuhati an yuridu asyubuhati ala syababil muslimi. Dan musuh-musuh Islam, mereka menjauhkan bahasa Arab, menjadikan kaum muslimin lari dari menjauh dari bahasa Arab. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka mampu untuk mendatangkan syubhat-syubhat kepada para pemuda muslim. Wa yat'anu fid dini biwasitatil lughatil arabiyyah. Mereka mencela, menikam agama ini dengan perantara bahasa Arab. Fala yastati'u khillaha. Maka kaum muslimin tidak mampu untuk menjawabnya. Baik, barakallahu fikum. Ini di antara tujuan musuh-musuh Islam menjauhkan kaum muslimin, terkhusus para pemuda, dari bahasa Arab. Ketika didatangkan satu syubhat yang remeh, mudah dalam bahasa Arab, mereka tidak bisa menjawabnya. Qala ba'dul malahidati. Al-Qur'anu hadza laisa min indillahi li'annahu yansibu syakka ila Allahi. Sebagian al-mulhid berkata, Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, karena dia menisbahkan keraguan kepada Allah. Faqala, Allah berfirman, warsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Allah mengutus Nabi Hud kepada 100,000 orang atau lebih. Di sini, yang mau dijadikan syubhat adalah au. Au untuk ragu-ragu. Dalam pelajaran nahu, di antara makna au adalah lisyak, untuk ragu-ragu. Nah, seolah-olah di sini menisbahkan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madaral miskinu anna ulama ana rahimahumullahu qad tafattanu li hada. Dan orang ini tidak tahu, si miskin ini tidak tahu bahwasanya para ulama kita rahimahumullah sungguh mereka telah memahami hal ini. Wa wajadu lahu mahmalan fil lughatil arabiyyah. Mereka mendapatkan jalan keluar ya dalam bahasa Arab. Fadzakara Ibnu Jarir rahimahullahu fi tafsirihi an Ibnu Abbas anna aw bimana bal. Maka Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsirnya menyatakan dari Ibnu Abbas bahwasanya aw di sini maknanya bal. 100.000 orang bahkan lebih. Faqala Syaukani rahimahullah fi Fathil Qadir aw fi aw yazidun wa aw fi aw yazidun kilah ya bimana al waw. Wal makna wa yazidun. Au di sini berkata usyakan dalam Fathul Qadir, au dalam ayat au yazidun maknanya adalah wa dan. Maknanya berarti apa? Wa arsalna ila mi'ati alfin wa yazidun dan lebih, 100.000 orang dan lebih. Wa qala al-Farra au hahuna bi mana bal. Al-Farra menyatakan au di sini bermakna bal. Wa huwa qawlu muqatil wal kalbi, ini ucapan muqatil dan kal kalbi. Wa qala al mubarrid wa zajjaj wal afash au huna al aslihi. Nah, kata mubarrid az-zajjaj dan al afash au di sini berdasarkan aslinya yaitu syak makna wal mana au yazidun ala takdirikum idza ra'ahum ra'i intaha al muradu minhu. Maknanya adalah atau lebih, yaitu berdasarkan hitungan kalian jika melihat mereka, orang yang melihatnya, karena banyaknya 100.000 atau lebih. Ragu-ragu orang yang melihat daripada yang diutus kepada Nabi Hud ini. Selesai al-murad minhu. Wa amsalu hadha minal muskilati kathirun. Contoh-contoh, semisal ini dari muskilah-muskilah dalam sisi bahasa banyak. Fakharrajuhu ala ahsanil wujuh. Maka mereka para ulama menjawabnya dengan sisi atau jawaban yang terbaik. Baik, kemudian ini perhatikan barakallahu fikum nasihat dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah kepada kita semuanya. فَنَصِيحَتِي لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِينَ لَمْ يُفْتَنُوا بِالشَّهَادَاتِ أَنْ يُقْبِلُوا عَلَى تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالِاهْتِمَامِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى دِرَاسَتِهَا بِإِتْقَانٍ وَاحْتِسَابِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ. Maka nasihatku kepada para penuntut ilmu yang bermanfaat, yang tidak terfitnah dengan ijazah-ijazah untuk mereka na'am menghadapkan dirinya, mempelajari bahasa Arab, memiliki ihtimam, perhatian, mendakwahkan kepada, mengajak untuk mempelajari bahasa Arab ini dengan itqan, dengan mutqin, dan ihtisabil ajri, mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini barakallahu fikum, tentunya marilah kita mengikhlaskan, mengoreksi niat-niat kita dalam belajar bahasa Arab ini. Hendaklah senantiasa kita mengikhlaskan niat-niat kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang alim, untuk dijadikan ustaz atau yang semisalnya. Qala wat-talibu alladhi yakunu qawiyan fil lughati al-arabiyyati tashulu alayhi baqiyatul ulumi bi'idnillah. Nah, barakallahu, ini faedahnya. Faedahnya kita mapan dalam bahasa Arab. Seorang talib yang kuat dalam bahasa Arab, akan mudah baginya ilmu-ilmu yang lainnya. Bismillahi ta'ala. Ilmu-ilmu Islam, barakallahu fikum, semuanya dengan bahasa Arab. Ilmu nam tafsir, menggunakan bahasa Arab. Mustalah, al-hadis, fikih, semuanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga kuncinya adalah dengan mungkin mapan dalam bahasa Arab. Sehingga akan menjadi mudah baginya ilmu-ilmu yang lainnya. Bi'idnillahi ta'ala. Dengan izin Allah ta'ala. Wal amalu ladhi qama bihil akhu Muhammad bin Qaid amalun mufidun. Nah, amal yang dilakukan oleh al-akh Muhammad bin Qaid adalah amal yang berfaedah. Yaitu beliau menyusun Qulal Adzabiyah, catatan-catatan kaki terhadap syarah Al-Jurumiyah, itu Tuhfasaniyah Muhammad Muhyiddin. Waqad qara'a 'alayya mawadhi'a minhu. Muhammad bin Qaid telah membacakan atasku beberapa tempat dari kitabnya ini. Fawajjatuhu yastafidu minhul mubtadi'u wa la yastaghni 'anhul muntahi. Maka aku mendapatinya, orang pemula akan mendapatkan banyak faedah darinya, dan al-muntahi, ini orang yang sudah belajar pun membutuhkan daripada kitab ini. Walahu ta'akubatun mufidatun ala syarih. Dan beliau memiliki banyak ta'akubat, ini kritikan-kritikan yang berfaedah kepada pensyarah. As'alullaha ayyujziyahu khairan. As'alullaha, aku memohon kepada Allah untuk membalasinya dengan kebaikan. Wa an yuwaffiqahu limuwasalatil ilmin nafi'i, dan memberikan taufik kepadanya untuk senantiasa terus menerus dalam ilmu yang bermanfaat. Innahu ala kulli syai'in qadirun. Sungguhnya dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Naam, maha mampu, maha kuasa atas segalanya. Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Ramadan sanata 740 min al-Hijrah. Tayyib, ditulis pada bulan Ramadan tahun 1417 Hijriah. Disebutkan dalam ta'liq, summa tufiya syekhuna Abu Abdurrahman yarhamahullah lailatul ahadi 6 ayyamul awal min jumadil ula am 22,400 al-hijrah fi Makkah al-Mukarramah an umbin yarbu ala 70 aman fi hidmatil islam wal muslimin farahimahullahu rahmatan wasi'atan wa askanahu fasiha jannatihi wali tarjamatun hafilatun lahu yassarallahu itmamahu bi khairin. Kemudian syaikhuna, ini syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, meninggal pada malam Ahad tanggal 1 Jumadil Ula tahun 1422 Hijriah di Mekah Al-Mukarramah pada usia 70 tahun dalam hikmah melayani Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmatan yang luas, dan Allah tempatkan beliau di jannahnya yang luas. Dan aku memiliki biografi tentang beliau, semoga Allah menyempurnakannya dengan kebaikan. Saya barakallahu fikum. Tidak akan kita baca semua mukaddimah dari Sahibul Hulal. Kita akan masuk pada mukaddimah Sahibul Tuhfah. Mukaddimah dari Sahibul Tuhfah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau dicetakan saya halaman yang ke-24. Mukaddimatu Syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina astafa. Hada syarhun wadihul ibarati, dhahirul isyarati, yani ustamarati, dani tiqafi, kathirul as'ilati wa tamrinati, qasattu bihi zulfa ila Allahi ta'ala, itaisiri fahmi al-muqaddimatil ajurumiyati ala sigari talabati. لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa lughatul kitabi al-azizi. Inilah penjelasan yang jelas, ungkapannya tampak jelas isyaratnya, matang buahnya, dekat memetiknya, banyak pertanyaan dan latihan. Aku bermaksud dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memudahkan memahami muqaddimah al-jurumiyah kepada para pelajar pemula, karena muqaddimah al-jurumiyah adalah pintu untuk memahami ilmu bahasa Arab, terkhusus nahwu di sini, yang ilmu bahasa Arab adalah, atau yang bahasa Arab adalah bahasa Sayyid kita, Maula kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian pula, lughatul kitab al-aziz. Wa arju an astahiqa bihi ridallahi azza wa jalla, fahuwa khairu ma'as'a ilaihi. Aku berharap, aku berhak untuk mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, dan maka ridha Allah adalah sebaik-baik yang aku berusaha untuknya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, kepada Engkau kami inabah, taubat kembali. Kepada-Mu lah kembali. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, dan bagi kaum mukminin dan mukminat pada hari ditegaknya al-hisab. Al-Muqaddimat. Ta'rifun nahwi maudu'uhu wa samratuhu wa nisbatuhu wa wadi'uhu wa hukmu syari' fihi. Definisi nahwu, temanya, buahnya, penisbahannya, peletaknya, dan hukum syari' dalam ilmu nahwu ini. At-ta'rif, definisi, kalimatu nahwi tutlaku fi lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kata nahwu dalam bahasa Arab dipakai untuk beberapa makna. Minha al-jiyah, diantaranya adalah jiyah, arah. Takul, kamu katakan, dahabtu nahwa fulanin. Aku pergi ke nahwu fulan, ini ke arah si fulan. Hai jihadahu. Wa minha syibhu wal mithlu. Di antara maknanya, nahwu adalah mirip, serupa. Takul, kamu katakan, Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad nahwu ali, ini Muhammad syibhu wa mithlu. Muhammad itu mirip dengan si Ali. Baik. Disebutkan dalam ta'liq barakallahu fikum, qala al-Khudhari fi hasyiyati ala Ibni Aqil, wa linahwi lughatan sittatu ma'anin. Nahwu secara bahasa memiliki 6 makna. Al-qasdu, tujuan, wal jihah, arah. Ka nahautu nahwal bait. Seperti kalimat nahautu nahwal bait, aku menuju ke arah rumah. Wal mislu, yang ke berikutnya al mislu. Seperti zaidun nahu amrin, zaid nahu amr, yaitu zaid semisal amr. Al miqdar, ukuran. Ka indi min nahu alfin, aku memiliki sekitar 1000. Yang ke berikutnya al-qasmu atau al-qismu, bagian. Hada ala khamsati anha'in. Anha jamalin nahwi. Ini terbagi menjadi 5 bagian. Wal-ba'at, sebagian. Contohnya, akal tu nahwa samaka. Nah, aku makan sebagian ikan itu. Wa adharu wa aktharu al-awwal, yang paling jelas, paling banyaknya adalah makna yang pertama. Al-qasdu atau al-jihah. Walil imam Dawudi linnahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan jama'tuha dimna baitin mufradin kamula. Berkata Imam Dawudi, Nahwu itu memiliki 7 makna, aku telah mendatangkannya secara bahasa, 7 makna yang datang secara bahasa, aku telah mengumpulkannya dalam satu bait, sempurna. Qasdun wa mislun wa miqdarun wa nahiyatun, na'un wa ba'dun wa harfun fahfatil musla. Nah, qasdun, mislun, miqdar, nahiyah, na'un, ba'dun, dan harfun. Baik, ini secara bahasa. Qala wa tutlaku, qala syari wa tutlaku kalimatun nahwi fi istilahil ulama ya'la al-ilmi bil qawa'idil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha min al-i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Secara bahasa, secara istilah nahwu baik, secara istilahnya ulama, nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang diketahui dengannya hukum-hukum akhir suatu kata dalam bahasa Arab, dalam keadaan susunannya, baik berupa i'rab, ya, perubahan-perubahan akhirnya, atau al-bina, tetapnya, dan yang mengikuti hal itu. Nah, yang mengikuti hal itu semisal pembahasan tentang inna itu dibaca inna di kasrah hamzahnya atau dibaca anna dengan di fathah, kapan dibaca inna, kapan dibaca anna. Nah, baik, barakallahu fikum, itu bukan pembahasan i'rab, bukan pembahasan bina, tapi juga dibahas dalam nahwu. Nah, sehingga nahwu ini membahas keadaan-keadaan akhir kata, baik itu i'rabnya, binanya, dan yang mengikutinya. Jadi contohkan tadi ya, mengikutinya seperti apa? Pembahasan tentang kapan inna itu dibaca kasroh hamzahnya, kapan dibaca fathah. Al-maudu, temanya, pembahasan ilmu nahwu itu apa? Qala wa maudu ilmu nahwi al-kalimatul arabiyyatu min jihadil bahthi an akhwaliha al-madkurah. Yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab dari sisi pembahasan yang pembahasan tentang keadaan-keadaan yang disebutkan tadi. Tentang i'rabnya, tentang bina, ya, perubahan akhir kata atau tetapnya akhir kata dan yang mengikutinya. Nah. As-samarah, buah belajar ilmu nahwu. Qala wa thamratu ta'allumi ilmi nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi wa fahmul qur'anil karimi wal haditsin nabawi fahman sahihan alladaini huma aslus syari'atil islamiyati wa 'alaihima madaruha. Buah mempelajari ilmu nahwu adalah menjaga lisan dari kesalahan di dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, memahami Al-Quran yang mulia dan juga hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Yang keduanya merupakan dasar syariat Islamiyah dan di atas keduanya Al-Quran wa Sunnah koros daripada syariat Islam ini. Barakallahu fikum, ini perlu yang perlu di berikan taklik tentunya apa? Asani aula bitaqdim. Ya. Faedah yang kedua itu lebih tepat untuk didahulukan. Apa itu faedah yang kedua? Fahmi Al-Qur'an Al-Karim wal hadis Nabawi fahman sahihan. Nah, memahami Al-Qur'an yang mulia dan hadis yang hadis Nabawi dengan pemahaman yang benar tentunya barakallahu fikum tidak cukup dengan bahasa Arab. Tapi ini faedah yang sangat penting, faedah terpenting daripada belajar nahwu. Untuk bisa memahami Al-Quran dan memahami hadis dengan pemahaman yang benar, tentunya dengan bimbingan pemahaman salaf. Ya, tidak hanya semata-mata dengan Al-Quran, dan juga tidak semata-mata hanya dengan bahasa Arab, kemudian memahami dengan pemahamannya masing-masing. Tentunya dikembalikan kepada pemahaman salafun as-salih. Baik, barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya an-nahwu itu fa'sul ulum. Katakan, nahwu, ilmu nahwu itu seperti kapaknya ilmu. Ini alat, barakallahu fikum, untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Tadi juga telah kita baca takdim dari Syekh Mukbil, yang kuat dalam ilmu bahasa Arab akan kuat, ya, akan mudah baginya ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, ini buah dari belajar ilmu nahwu. Nisbatuhu, penisbahan ilmu nahwu. Nisbah atau nasab kalau dalam anak Adam itu penyebutan fulan bin fulan bin fulan itu nasab. Penisbahan dalam masalah ilmu adalah disebutkan di sini huwa minal ulumil arabiyah. Nah, merupakan ilmu bahasa Arab. Tadi disebutkan dalam ta'liq nomor 2, belum kita baca ya. Qala al-Khudhari min bayani syurutin li nahwin nawasih wa hadfil a'id wa kasri inna au fathiyah wa nahu dhalik. Berkata Khudhari yang mengikuti i'rab dina itu seperti penjelasan tentang syarat-syarat nawasih, juga tentang dibuangnya a'id, dikasrohnya inna, difathah inna, dan yang semisal itu. Wadi'uhu, siapa peletak dasar ilmu nahwu? Qala wal masyhuru anna awwala wadi'in li ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali di amri Amiril Mukminina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang masyhur pertama kali yang meletakkan dasar ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kila dikatakan membacanya dengan Ad-Dili. Dibaca Abul Aswad Ad-Dili. Namanya adalah Amr bin Dhalib. Atau dikatakan juga namanya Dhalib bin Amr. Beliau seorang yang sekoh. Nah, disebutkan dalam ta'liq hakadha masyurun wa qad raja'tu tarjamatahu min iddati kutubin falam ajid sanadan sahihan ala hada. Bal wajadtu anna awwala man wada'a ilman nahwi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu walakin biduni sanadin sahihin ilai aidan. Demikian yang masyhur yang meletakkan pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Aku telah memuraja'ah, merujuk kembali di biografi beliau di beberapa kitab, maka aku tidak mendapati sanad yang sahih atas hal ini. Bahkan aku mendapati bahwasanya yang pertama kali meletakkan dasar ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, akan tetapi dengan tanpa sanad yang sahih juga. Baik. Dikisahkan bahwasanya putrinya Abul Aswad ini nadarat ila sama melihat ke langit di malam hari, faqalat ma ajmalus sama, qala abuha nah nujumuha, faqalat ya abati inna ma aratu an ata'ajjabu. Nah, maka ketika difahami dari ucapan si putrinya tadi, ma'ajmalus, apa yang paling bagus dari langit-langit, dari langit, sang ayah mengatakan bintang-bintangnya paling indah. Maka sang putri mengatakan, ya abadi innam aratu an ata'ajab, wahai ayahku, hanya saja aku ingin kagum, mengagumi langit, alangkah indahnya langit. Faqala, maka sang ayah mengatakan, iftahi faki fakuli ma'ajmalas sama'a. Ma ajmalas sama'a, pakai ta'ajub. Ya. Maka, bukalah mulutmu dan ucapkanlah ma ajmalas sama'a, alangkah indahnya langit ini. Nah. Barakallahu fikum. Karena kalau ma'ajmalas sama'i ta'ajub, kalau ma'ajmalas sama'u, ini nafi, ma'ajmalus sama'i ini istifham. Hukum syari', hukum syari' dalam mempelajari munahwu. Qala wa ta'allumu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu nahwu itu hukum asalnya fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Disebutkan dalam ta'liq ya. Footnote nomor 2. Hadza fi riwayatin wa fi riwayatin ukhra annahu bi amri Umar bin Khattab. Ini dalam satu riwayat. Riwayat lainnya dengan perintah Umar bin Khattab. Wa fi ukhra annahu bi amri Ziyad bin Abih. Riwayat lainnya diperintahkan oleh Ziyad bin Abih. Fahadih thalathu riwayatin kama tara wa laysa hunaka sanadun sahih. Baik, ini tiga riwayat. Sebagaimana kamu lihat, tidaklah dengan sanad yang sahih. Ala anna aktsara riwayati tufidu anna al-amira lahu Ali ibn Abi Thalib. Kebanyakan riwayat-riwayat memberikan faedah bahwasanya yang memerintahkan adalah Ali bin Abi Thalib. Waqad taqaddama anna sanada la yasihu ilaih. Dan sungguh telah berlalu sanadnya tidak sahih juga. Hukum syariatnya tadi hukum asalnya fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fa sara fardu ainin alaih. Kadang-kadang menjadi fardu ain. Wajib mempelajarinya atas seorang, jadilah dia fardu ain. Fardu ain mempelajari ilmu nahwu. Wa hadza tafsilun sahihun wa qad qala bihi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kama taqaddama qablu. Ini perincian yang benar. Sungguh Syaikhul Islam telah mengatakan hal ini juga sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahibud Durrah, Ad-Durratul Bayah, sebagaimana telah kita pelajari, di antaranya menjadi fardu ain ketika seorang ingin mempelajari ilmu tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Naktafi bihadza qadar. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum.